Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi pada pertemuan yang ke-22. Kita sudah masuk pada pembahasan al-af'al fi'il-fi'il, yang mana pembahasannya dimulai dari halaman yang ke-17. Fi'il terbagi menjadi 3: al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari', dan juga fi'lul amri. Fi'il madhi yang menunjukkan pekerjaan masa lampau. Fi'il mudhari' menunjukkan pekerjaan masa sekarang atau akan datang. Kemudian pada pembahasan fi'il madhi ada di sana fi'il madhi ma'lum dan juga fi'il madhi majhul. Demikian pula pada pembahasan fi'il mudhari' ada di sana yang namanya fi'il mudhari' ma'lum dan juga fi'il mudhari' majhul. Tambahan di sini untuk fi'il madhi itu ada 3 macam wazan pada fi'il madhi. Demikian juga ada 3 macam wazan nanti pada fi'il mudhari'. Jadi pada fi'il madhi ada 3 macam wazan, yaitu fa'ala, ada fa'ila, dan juga ada fa'ula. Yang terbedakan di sini adalah pada ain fi'ilnya. Fa'ula doroba, fa'ila syariba, misalnya ya. Fa'ula misalnya da'ufa atau januba. Januba atau contoh lain da'ufa. Januba menjauh, da'ufa melemah. Ada berapa wazan? 3. Tidak akan lepas dari ini, fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. 1, 2, dan 3. Kemudian untuk membuat fi'il madhi majhul, ini kan maklum ya, al-maklum. Majhulnya itu cuma 1 wazan, yaitu apa? Fu'ila. Sehingga pada doroba menjadi apa? Duriba. Pada syariba menjadi suriba. Dan pada januba menjadi juniba. Sehingga wazannya di sini adalah fu'ila. Fu'ila yaitu majhul. Sehingga yang namanya fi'il madhi tidak akan lepas dari 3 wazan ini. Apakah fa'ala, kataba, ataukah fu'ila, syariba, ataukah fa'ula, yaitu juniba contohnya. Nah, tidak ada yang lain dari 3 ini. Kemudian untuk fi'il al-mudhari juga ada 3 wazan. Yaitu yaf'alu 1, kemudian 2 yaf'ilu, Dan yang ketiga adalah yaf'ulu. Yaf'alu contohnya apa? Yashrobu. Yashrobu, yaf'alu. Yaf'ilu contohnya apa? Yajlisu. Yajlisu. Yaf'ulu contohnya yajnubu atau yad'ufu. Melemah. Yad'ufu. Yaqtulu bisa. Yaqtulu. Anda mengingat-ingat terutama yang mudhari', nanti akan ada sambungannya dengan pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Wazan fi'il mudhari' cuma tiga. Ini yang sulasi. Yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu. Yaf'alu, yaf'ilu, dan apa? Yaf'ulu. Ada berapa ti? Tiga. Kemudian majhulnya cuman ada satu wazan, yaitu apa wazannya? Yuf'ilu. Sehingga pada yashrobu jadi apa? Yuf'alu bukan yuf'ilu. Jadi apa? Yusrobu. Yajlisu menjadi yujlasu. Didudukkan. Yaktulu menjadi yuktalu. Dibunuh. Yuktalu. Ini yang majhul cuman satu wazan saja. Kemudian kaidah dalam membuat fi'il madhi majhul gampang, di dhamma awalnya, di kasroh tengahnya, dan di fathah akhirnya, yaitu ala wazni fu'ila. Kalau pembuatan fi'il madhi majhul pada fi'il mudhari adalah di dhammah huruf awal dan di fathah sebelum huruf terakhir. Terakhir. Di dhamma huruf pertama dan di fathah sebelum huruf terakhir. Sehingga pada yajlisu di dhamma huruf pertama menjadi yuj. Yuj kemudian di fathah sebelum huruf terakhir apa? Lam menjadi yuj lasu. Yad'ufu di dhamma awalnya menjadi yud, kemudian sebelum huruf terakhir di fathah yud'a, yud'afu. Ini kaidahnya membuat fi'il madhi atau mudhari majhul. Jadi apapun fi'il mudhari-nya, kalau mau kita mau memajhulkan, apa bahasa Indonesia fi'il majhul, kata kerja apa? Pasif. Di dhammah huruf pertama dan di fathah sebelum huruf terakhir. Di dhammah huruf pertama dan di fathah sebelum huruf terakhir, itu kalau fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi di dhammah huruf pertama dan di fathah huruf terakhir. Jadi apapun wazan dari fi'il madhi yang tiga, fa'ala atau fa'ila atau fa'ula, untuk memajulkannya fu'ila, itu lebih gampang. Apapun wazan fi'il mudhari yaf'alu atau yaf'ilu atau yaf'ulu, maka memajulkannya adalah yuf'alu. Dhamma awalnya dan dipatah sebelum akhirnya. Apa teorinya kayak mumpung-mumpung, cuman prakteknya gampang aja. Yuf'alu itu wazannya. Sehingga kemarin pada contoh fi'il mudhari' yang majhul, yuktabu, yuftahu, yukra'u, yushrabu. Ini yang fi'il sulasi, dan kita sementara mencukupkan yang sulasi dulu. Pada pembahasan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Sekali lagi, fi'il madhi ada yang maklum, ada majhul. Demikian juga fi'il mudhari, ada yang maklum, ada yang majhul. Fi'il madhi ada fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Mudhari ada yaf'alu, yaf'ilu dan yaf'ulu. Yang beda kan cuman apa? Ain fi'ilnya kan? Ainnya itu yang beda, huruf tengahnya pada madhi. Demikian juga pada mudhari. Ini ain fi'ilnya aja yang membedakan, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Ada a i u, a i u. Nah, cuman kalau majhul cuman apa? Satu wajannya aja itu apa? Yuf, yuf'alu. Dari tiga majhulnya cuman cuman satu. Yuketalu menjadi yaktulu, menjadi yuketalu. Yudafu menjadi yadufu, menjadi yudafu. Yaktubu menjadi yuktabu. Yajlisu menjadi yujlasu. Yashrobu menjadi yushrobu. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Kita coba sekarang untuk contoh, yaitu pada tasrif fi'il mudhari. Pada tasrif fi'il mudhari. Kemarin pada tamrin, yaitu sorif halaman yang ke-19, kita diminta untuk mentasrif fi'il mudhari. Kita ambil yang yaftahu. Tasrifan dari fi'il mudhari yaftahu apa? Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Taftahu, taftahani, apa? Yaf, yaftahna. Kemudian taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna, aftahu, naftahu. Agak susah ya. Coba kita ambil yang yadhabu. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Terus tadhabu, tadhabani, yadhabna. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Kita tulis di sini, nanti antum perhatikan karena akan ada kaitannya dengan pembagian fi'il. Yadhabu yadhabani yadhabuna. Bentar, ini halamannya agak keruwet. Dan memang untuk bisa mentasrif itu perlu latihan. Kurang besar enggak? Di zoom ya? Atau pakai keker? Yadhabu yadhabani yadhabuna. Ini yang apa? Mudzakkar ghaib ya kan. Kemudian kalau muannasnya apa? Tadhhabu tadhhabani yadhhabna. Ya. Kemudian tadhhabu kurang tak tadhhabu tadhhabani tadhhabuna ya kan, betul enggak? Kalau salah bilang salah aja, enggak apa. Kemudian apa? Tadhhabina. Tadhhabina tadhhabani apa? Tadhhabna. Kemudian apa? Adhhabu nadhhabu. Yadhhabu, dia satu orang laki-laki telah atau akan pergi. Yadhhabani, dia dua orang laki-laki sedang atau akan pergi. Yadhhabuna, mereka banyak laki-laki sedang atau akan pergi. Tadhhabu, dia satu orang perempuan sedang atau akan pergi. Tadhhabani, mereka dua orang sedang atau akan pergi. Yadhhabna, mereka banyak perempuan sedang atau akan pergi. Kemudian apa? Tadhhabu, engkau satu orang laki-laki sedang atau akan pergi. Tadhhabani, kalian dua orang sedang atau akan pergi. Kemudian tadhhabuna, kalian apa? Banyak orang laki-laki sedang atau akan pergi. Kemudian tadhhabina apa? Engkau satu orang perempuan sedang atau akan pergi. Tadhhabani, kalian dua orang sedang atau akan pergi. Tadhhabna, kalian banyak orang perempuan sedang atau akan pergi. Adhhabu nadhhabu. Nah. Kemudian kita lanjutkan yang lainnya di kerjakan sendiri. Ini fi'il mudhari yadhhabu adalah salah satu dari tiga wazan yang kita sampaikan di halaman pertama. Bisa lihat ya. Apa wazannya? Yaf, yaf'alu, yadhhabu, yaf'alu. Kita lanjutkan halaman sekarang halaman yang ke-20. Al-fi'lul mudhari' terbagi menjadi 3 macam. Nanti bagi yang kurang atau belum paham atau ingin lebih paham, silakan didengar rekamannya sambil ngopi. Biar kalau ngopi dulu kan pikirannya itu apa? Padang ya, Mbah. Masuk kopinya, rekamannya bablas. Ada 3 macam fi'lul mudhari. Dan 3 macam ilnah nanti yang mu'rabun, bukan mabniyun. 3 macam ini nanti yang menjadi pembahasan pada pembahasan fi'il yang mu'rabun. Nanti akan ada bagiannya pada halaman yang ke-24, bisa dibuka. Cuma ada 3 kan? Nah. Sekali lagi, 3 macam fi'il mudhari inilah yang kemudian mu'rab pada pembahasan fi'il. Bisa jadi dia nanti marfu', bisa jadi dia mansub, dan juga bisa jadi nanti majum, dan tidak mungkin apa makhud atau majrurun. Kalau ditemukan di situ fi'il mudhari' majrur, mungkin cetakannya berbeda. Al-fi'lul mudhari' yang pertama adalah sahihul akhir. Sahihul akhiri. Fi'il mudhari' sahihul akhir adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya huruf-huruf illah dan bukan merupakan al-af'alul khamsah. Kalau mau antum kasih catatan, fi'il mudhari' sahihul akhir adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan huruf illah dalam kurung wawu, ya, dan alif huruf ilah, atau bukan merupakan al-af'alul khomsah. Wawu, ya, dan alif. Ilmu mudhari' sahihul akhir adalah ilmu mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan huruf ilah dan bukan merupakan al-af'alul khamsah. Itu pengertian sementara dari sahihul akhir. Contohnya adalah yaktubu, yajlisu, yakhruju, yadkhulu, yaqra'u. Yaktubu sedang atau akan menulis, wazannya apa? Yaf'ulu. Kemudian yajlisu duduk, wazannya apa? Yaf'ilu. Yakhruju keluar, wazannya apa? Yaf'ulu. Sama dengan yaktubu. Demikian juga yadkhulu masuk, wajahnya apa? Yaf'ulu. Kemudian yaqra'u wajahnya apa? Yaf'alu. Lengkap di sini diberikan 3 wazan oleh muallif, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Jangan bingung, cuman apa ainnya aja yang berbeda kan? Yaf'a'i'u, a'i'u. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Cari pahami bisa. Macam yang kedua adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah fi'il mudhari' yang huruf akhirnya itu huruf illah. Apa tadi huruf illah? Wawu, ya, dan alif. Wawu, ya, dan alif. Contoh fi'il mudhari' mu'tal wawu diakhiri dengan huruf ilah wawu adalah yad'u, berdoa. Yad'u. Kita kembali ke soal akhir sedikit. Sehingga yaktubu di situ nanti bisa yaktuba, bisa yaktubu, bisa yaktube. Tergantung nanti posisinya marfu', mansub atau majzum. Yajlisu bisa yajlisu, bisa yajlisa dan bisa yajlisi. Nah, nanti pembahasan di halaman 24. Kemudian mutala akhir, contohnya yad'u yagzu. Yad'u apa? Berdoa atau minta. Yagzu apa? Berperang atau memerangi. Sehingga nanti itu bisa yad'u, bisa yad'uwa, bisa yad'u hilang huruf ilahnya. Karena dia apa? Murab. Jadi bisa yad'u, bisa yad'uwa, bisa yad'u. Ini yang marfu', mansub dan majzum. Ini gambaran saja bahwasanya tiga ini nanti yang mu'rab bisa berubah tergantung amilnya. Tergantung apa? Amilnya. Kalau mansub nanti ada sebab-sebab dia menjadi mansub. Pembahasannya setelah ini nanti akan ada. Al-adawatun nasibah halaman yang ke-25. Ini nanti akan ada sebab-sebab kenapa dia yad'uwa. Atau kalau sahih akhir apa tadi? Yaktuba. Ini agak ada 1, 2, 3 dan seterusnya menyebabkan dia mansub, mudhari' mansub. Demikian juga yang majzum, yaktub, yad'u. Nanti akan ada penyebab-penyebab 1, 2, 3 dan seterusnya yang menyebabkan fi'il itu menjadi majzum. Apakah yang majzum pada sahih akhir ataukah mutal akhir? Nanti akan ada pembahasannya. Sabar saja. Tidak lama insya Allah. Enggak ada setahun. Insya Allah. Nera lipar libur. Kemudian mu'tal ya yarmi yazni. Jadi ya-nya itu tidak dikasih titik, yarmi disebut dengan huruf illah. Yarmi yaitu melempar. Yarmi melempar. Yazni berzina. Sama dengan fi'il mudhari' sul akhir, ini juga ada tasrifannya, cuma lebih susah. Yad'u, yad'uwa, yad'u. Gak usah dibahas. Dan malah umat yardo yardo yardo dan seterusnya, yarmi yarmia, apalagi. Yang berikutnya adalah mu'tal alif, yaitu yardo yanha. Yardo rido, yanha melarang. Jadi kalau sebelum huruf akhirnya, huruf alif, alif yang bengkong itu sebelumnya adalah berharokat kasroh, maka mutal ya. Kalau sebelumnya berharokat fathah, maka mutal alif. Walaupun nanti ketika mansub ini harus ditampakkan ya-nya, yarmia, yahdia. yaznia, lan yahdia, lan yaznia, yarmia, dan seterusnya. Ini apa? Mu'tal a, mu'tal akhir. Yang penting antum paham, hafal, itu kuncinya itu. Abot, abot. Nah, ini kemudian yang berikutnya, al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Fi'il-fi'il yang lima maksudnya adalah fi'il itu ada, fi'il-fi'il yang lima ada wazannya lima di sini. Yaf'alani, yaktubani contohnya. Taf'alani, taktubani. Yaf'aluna, yaktubuna. Taf'aluna, taktubuna. Taf'alina, taktubina. Kalau kita terapkan pada contoh yang kita tulis di sini, yadhabu, apa yang pertama? Yaf'alani berarti yadhabani. Mana yadhabani? Ini yadhabani. Dia berarti apa? Dua orang laki-laki. Ada alif nunnya di sini. Berikutnya apa? Tadhabani. Ada alif dan nunnya. Tadhabani, tadhabani, tadhabani. Ya kan? Bisa jadi tadhabani kalian, atau apa namanya, tadhabani yang penting dua orang. Kalian dua orang laki-laki, laki-laki, atau dua orang perempuan, perempuan, atau dua orang perempuan dan laki-laki. Yadhabani dua, juga dua orang kan, tapi mereka. Mereka. Nah. Tadhaba, tadhabani, ini bisa kalian dan juga bisa mereka. Kemudian yang ketiga apa di situ? Yaf'aluna. Kalau di sini apa? Yadhabuna, ada wawu dan nunnya. Yadhabuna. Sudah berapa? Satu, dua, tiga. Yang keempat apa? Taf'aluna, kalau di sini apa? Tadhabuna. Satu, kalau dua ini kan ada tiga tadi ya, dua dan tiga, empat. Yang terakhir apa? Tad, taf'alina, tad, tadhabina, atau di situ apa? Taktubina. Tadhabina, taktubina. Ada berapa li? Lima. Di sini ada ya dan nun. Nah. Ada berapa li? Lima. Cuman lima ini dikalikan tiga. Ada berapa? 15. Kenapa? Ada yang tahu? Karena fi'il mudhari' tadi ada tiga wazan di halaman pertama. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Nah. Yang maklum. Yang majhul juga sama itu, tiga itu. Yuf'alu. Yang majhul kan cuma satu wazan ya. Yuf'alu. Ada berapa wazan tadi? Yaf, yaf'alu. Sabar. Jadi salah tulisannya. Yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu. Yang ada di buku itu adalah yang yaf'alu, ya enggak? Antum lihat ain fi'ilnya yaf'alani. Yaf'alani. Ini ain fi'ilnya di fathah. Yaf'alani. Yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna, yaf'alina. Ain fi'ilnya semua antum perhatikan di fathah. Sehingga yaktubani, ba'nya ain fi'il, yaktubani. Kemudian apa? Taktubani. Kok ini yaf'alani, yaktubani. Taf'alani harusnya apa? Enggak, yang apa? Yang taf'alani itu jadinya apa kalau yaktubu? Taktubani, benar ya? Maaf. Kemudian yaktubuna, yaf'aluna. Ini perhatikan contoh yang diberikan di sini tidak sesuai wajahnya dengan mauzunnya. Harusnya perhatikan yaf'alani yang cocok adalah sini karena dia yaf'alani. Apa tadi? Yadhabani. Yadhabani. Kemudian taf'alani, tadhabani. Taf'aluna, tadhabuna. Kemudian taf'aluna, tadhabuna. Kemudian tadhabina. Adapun contoh situ, yaktubu adalah wajahnya yaf'ulu. Makanya agak pening. Karena di sini perhatikan wazan yang diberikan oleh mu'alif yaf'alani dengan contoh yaktuban ini enggak sesuai. Karena wazannya adalah yaf'alu. Harusnya dia berikan apa? Yadhabu misalnya. Atau yakra'u. Paham ya? Kalau yaktubu ini wazannya contohnya adalah yaf'ulu. Iya, yang kiri itu harusnya yaktubani, yaf'ulu. Paham ya? Paham, Badan? Saya ulangi. Sekarang kita jabarkan af'alul khomsahnya ya. Karena ini bikin bingung. Karena contohnya tidak sesuai dengan wazannya. Wazannya yaf'alani harusnya apa? Yadhabani, kan itu. Ini wazannya yaf'alu tapi bikinnya yaktubu. Af'alul khamsah dari yaf'alu adalah seperti di kitab. Antum perhatikan. Mana tadi? Yaf'alani. Terus apa? Taf'alani. Kemudian yaf'aluna. Taf'aluna. Taf'alina. Nah, ini contohnya adalah fi'il-fi'il yang dengan wazan yaf'alu seperti yaktubu. Bukan ya. Yaktubu. Apa tadi? Yadhabu. Yadhabu. Apalagi? yakra'u, apalagi banyak, yaftahu, yaftahu. Ini pada yaf'alu. Intinya ada berapa? 15. Adapun yang di situ yaktubu, contohnya adalah apa? Wajannya apa? Yaf, yaf'ulu, yaktubu. Yaf'ulu, yaktubu. Yakhruju, yadkhulu. Ini baru cocok. Kalau begitu, af'al khamsahnya apa? Atau yang yaf'ilu dulu. Biar enggak loncat ya. Urut. Contohnya apa? Af'al khamsahnya dulu ya. Yaf'ilu, yaf'ilani, taf'ilani, kemudian apa? Yaf'iluna. Taf'iluna. Apa tadi? Taf'iluna. Terus apa? Oh ya ya ya. Ini taf'iluna. Tak dulu apa ya dulu? Ya dulu ya. Yaf'iluna, taf'iluna. Kisih ngerungoknya paling ya radong. Kemudian apa? Taf'ilina. Sing teko ya rumus iki paham. Pokoke sing ngrungokke. Nah, ini ain fiilnya di kasrah. Taf'ilani apa yaf'ilani, taf'ilani. Yaf'iluna, taf'iluna, taf'ilina. Kalau tadi yang pertama ain fiilnya di fathah, yaf'alani, taf'alani. Yaf'a yaf'a luna, taf'a luna, taf'a lina. Jelas kalau ibu ndere ini. Kalau ini dika, dikasroh. Yaf'ilani, taf'ilani, yaf'iluna, taf'iluna, taf'ilina. Sudah berapa ini? 5 tambah 5, 10. Tinggal kurang satu. Kita harus kesel. Nanggung. Yaf ulu, ya kan? Ya, yaf ulu ini yang contohnya sama di kitab ini. Yak tubuh, karena sesuai dengan wajannya. Kalau ini mungkin yajlisu, ya kan? Yajlisu. Kalau ini sekarang yaf ulu. Af'al khamsahnya apa? Yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, taf'ulina. Enak mengucapkan ya. Nek nulis rada suwe. Kadang mah bingung. Yaf'ulani, taf'ulani. Dan apa? Yaf'uluna. Mana? Ya. Yaf taf'ulani. Kemudian yaf'uluna, taf'uluna, taf'ulina. Pas ini sekarang sudah lengkap 15. Ain fiilnya di dhammah yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, taf'ulina. Contohnya adalah yaktubu. Ala wazni yaf'ulu. Makanya tadi agak bingung karena yang diberikan di sini wazannya adalah apa? Yaf'alani atau yaf'alu, tapi pada contohnya adalah yaktubu. Ain fiilnya berbeda. Ada berapa? 15. Cuman 15. Karena ini pengembangan dari tiga wazan mudhari. Ya kan? Yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu. Cuman ainnya aja yang beda, a'i'u. Sehingga ada 15 macam al-af'alul khomsah. Aslinya 5, cuman karena wazannya itu ada 3, berarti 15. Bisa dipahami? Bisa. Mumet? Lumayan. Ngopi insya Allah. Jadi ini tiga macam fi'il. Untuk perhatikan yang af'al khomsah itu dua huruf terakhirnya itu alif nun, waw nun, atau ya dan nun. Ya kan? Alif nun pada dua yang pertama, waw dan nun pada dua yang 3-4, dan ya dan nun pada yang terakhir. Karena itu akan menjadi nanti tanda marfu', kemudian mansub, dan majzumnya dihilangkan. Nanti akan ada pembahasannya. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan? Gua bingung ngarep takon opo. Intinya di sini adalah pembahasan kita malam ini adalah pembahasan tiga macam fi'il mudhari. Ada soyul akhir, mu'tal akhir, dan al-af'alul khomsah. Al-af'alul khomsah adalah fi'il yang 5 yang bersambung dengan alif nun, waw nun, dan ya dan nun. Waw nun itu menunjukkan 2. Alif nun itu menunjukkan 2, ya kan? Yaf'alani atau yaktubani kan 2 orang. Mereka 2 orang. Taf'alani juga 2 orang. Kalian 2 orang. Kemudian yang waw dan nun itu menunjukkan banyak. Yaf'aluna, yaktubuna. Mereka banyak orang, laki-laki ya. Demikian juga yang taf'aluna kan banyak orang. Kalian banyak orang. Taktubuna, sedang atau akan menulis kalian. Banyak oh, banyak orang. Sedangkan yang terakhir ini cuma satu, yaitu taktubina, engkau satu orang perempuan. Nah. Sepertinya selain 5 ini tidak ada tambahan alif nun, waw nun, dan ya dan nun pada tasrif fi'il apa mudhari yang ada 14, ya kan? Selain bentuk 5 ini tidak ada tambahan alif nun, waw nun, dan ya nun. At-tamrin, latihan. Ij'al al-af'al al-khamsata min hadhil af'al. Jadikan jadi af'al khamsah dari fi'il-fi'il ini. Di situ ditampilkan apa namanya? 3 macam wazan fi'il mudhari. Ada yang yaf'alu, ada yang yaf'ilu, ada yang yaf'u, yaf'ulu, ya enggak? Yang yajlisu itu yaf'ilu, kemudian yarji'u itu yang yaf'ilu juga, yasrobu yang yaf'alu, sisanya adalah yaf'ulu. Ini yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Cuman yang yaf'alu cuman satu, yasrobu. Ya kan? Contoh lain adalah yadhabu. Masih ada waktu? Masih sampai pagi. Kita coba dan nanti antum tulis di rumah ya. Saya bacakan cara cepat, antum juga baca. Yajlisu kalau kita jadikan afalom khomsam jadi apa? Yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Ini ain fi'ilnya adalah lam. Yasjudu apa? Yasjudani, tasjudani, yasjuduna, tasjuduna, tasjudina. Yadkhulu, yadkhulani, tadkhulani, yadkhuluna, tadkhuluna, tadkhulina. Yakhruju, yakhrujani, takhrujani, yakhrujuna, takhrujuna, takhrujina. Yarji'u, yarji'ani, tarji'ani, yarji'una, tarji'una, tarji'ina. Yashrobu, yashrobani, tashrobani, yashrobuna, tashrobuna, tashrobina. Kan tinggal diganti ya sama ta gitu aja kan. Nah itu susah gitu. Jadi kan yaf'alani, habis itu taf'alani, habis itu yaf'aluna, taf'aluna, terakhir taf'alina. Enak. Enak. Kopi kute tambah es. Kemencer. Jadi yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Tinggal antum ganti ya-nya dengan ta. Ada ya dan ta. Sudah beres. Coba sekarang saya tambahkan yaftahu menjadi apa? Yaftahani, taftahani, yaftahuna, taftahuna, taftahina. Yahsibu, yahsibani, tahsibani, yahsibuna, tahsibuna, tahsibina. Dan antum nanti pulang naik motor pikirnya ini. Nah, cuman konsentrasi jangan sampai ada kucing ketabrak karena yap alani tap alani ya. Nah, walau alam bisawab yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini itu antum coba membuat al-afal khomsah ditulis di rumah. Maksudnya ditulis di rumah ya. Bisa di masjid, di kebun, di apa gardu juga enggak apa-apa, di kamar gitu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum.